Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, faktor lemahnya leadership dan tidak adanya visi dari para pemimpin di kementerian yang mengakibatkan masih adanya rapot merah pada beberapa kementerian di Kabinet Presiden SBY Jilid 2. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, salah satu kementerian yang tercatat mendapat rapot merah adalah Menko Polhukam. Apa pendapat Bapak tentang ini? Kalau itu ada dua faktor itu. Ya. Pertama, Pak Joko ini kan bukan angkatan darat gitu ya. Jadi kalau dia tidak terlatih di medan sosial gitu, medan politik, medan aktivisme ini gitu, satu. Nah, yang kedua, tetapi itu juga keuntungannya. Dia ini pilot pesawat tempur. Semua pilot itu pasti punya keberanian mengambil keputusan. Karena dia dilatih untuk itu. Kalau enggak, pesawatnya jatuh. Dan mampu mengambil keputusan itu hitungannya detik. Saya lihat semua teman saya yang saya kenal yang pilot itu, pilot tempur apalagi. Itu orangnya pasti berani-berani dan bisa ngambil keputusan cepat gitu. Dan jangan salah, background-nya Pak Joko ini kan juga crossboy tahun 60-an gitu kan. Gitu. Jadi gaulnya juga enak, segala macam. Itu yang internal nih faktornya. Ada positifnya dan negatifnya. Yang eksternalnya, yang eksternalnya mau ngomong kayak apapun, di luar kalau tiba-tiba pilkada gagal gitu, terus calon-calonnya yang kalah itu nggak terima, ngamuk, bakar-bakar gitu. Semua kan nggak bisa ditimpain juga ke dia, kesalahannya gitu. Contohnya seperti apa, Pak Hermawan? Nah, contohnya kalau karakter orang di Sulawesi Selatan itu kan masalah kompetisi politik seperti pilkadal gitu. Saya lebih suka pakai pilkadal, bukan pemilu kada. Pilkadal karena yang melakukan pemilihan para kadal-kadal itu kan gitu. Niatnya memang mau jadi kadal. Mau contoh, ada 491 kepala daerah, 150 itu hampir sepertiga diantaranya itu kan diperiksa sekarang. Sedang diperiksa, sudah ada yang tersangka, udah macam-macam. Artinya memang niatnya pun jadi kadal gitu. Kita sebut aja pilkadal. Ini kan di luar kendali seorang Menko Polhukam. Dia menangani anti-teror misalnya. Kantor Menko Polhukam itu hanya ada satu unit desk anti-teror namanya. Yang saya nggak tahu jumlahnya pegawainya. Itu pegawainya katanya staffnya kan cuma 3 orang, 5 orang. Terus kepalanya cuma sendirian. Dan saat baik polisi tapi udah pensiun dan nggak ganti-ganti itu aja terus kan gitu. Kalau dalam konteks itu, orang kalau nggak punya keteguhan bekerja, ya bisa patah arang betul. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.